selalu memanggilmu kasihku. Ku cinta engkau, ku cinta engkau, hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi. Selalu hadir dalam mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu, oh kasihku. Ku cinta engkau, ku cinta engkau, hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Countiles.mywablog.com